Mitra Bisnis, 5 tahun terakhir anggaran pendidikan sudah mencapai 20% dari APBN. Bahkan untuk tahun ini saja, jumlahnya mencapai 370 triliun rupiah. Namun hal itu dinilai tidak berhasil meningkatkan kualitas pendidikan. Dana tersebut mayoritas untuk bayar gaji guru. Kementerian Pendidikan dinilai tidak punya target yang jelas sehingga pendekatannya hanya pendekatan proyek. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, disebutkan kalau sebagian besar dana pendidikan itu dialokasikan untuk gaji. Apa memang sistem seperti itu sudah benar? Atau jumlah guru kita yang terlalu banyak sehingga menggerus anggaran? Ya ini kita mesti inventarisasikan semuanya. Itu gaji itu betul. Mungkin itu yang terbesar gaji-gaji guru itu. Tapi betul nggak apa yang kita gaji itu sesuai dengan orang yang mempunyai mutu yang kita gaji itu? Bukan cuma digaji orang yang banyak-banyak tapi nggak ada mutu semua dan guru-guru itu tidak menghasilkan murid-murid yang lebih pintar yang kita perlukan dalam pembangunan kita ini. Jadi semua itu mesti diinventarisasikan secara keseluruhan. Juga tingkat pendidikan kita di Pulau Jawa dengan di luar Jawa ini bukan main gap-nya. Di mana di sana itu tingkatnya begitu rendahnya dan kita ini tingkatnya lebih baik di Pulau Jawa ini. Di mana salah kita? Dan itu kan semua mesti kita evaluasikan setelah itu melakukan perombakan-perombakan yang drastis. Nggak bisa kita tanpa inventarisasi, kita mengambil putusan-putusan sehingga nanti kita salah, lebih jelek lagi pendidikan kita. Jadi semua harus kita tekonin dan memang harus ada satu tim yang independen untuk merombak ini semua. Nggak bisa dipakai orang-orang pendidikan itu juga. Saya pikir yang memegang policy-policy itu, di mana mereka bisa kasih data, tapi harus ada tim independen ahli-ahli untuk merombak ini semua. Kalau tidak, kita betul-betul ketinggalan dan pendidikan itu baru kita rasakan setelah 10-15 tahun, wah kok ternyata kita ketinggalan jauh begitu ya. Jadi ini yang menurut saya waktunya lama dan kita nggak boleh salah di dalam menentukan pendidikan ke depan itu, dalam mengejar ketinggalan kita. Itu harus kita lakukan menurut saya. Nah, melihat urgensinya sektor pendidikan kita saat ini dan masa yang akan datang, untuk kabinet yang berikutnya, siapa yang cocok untuk memimpin Kementerian Pendidikan, Pak? Orang dari partai atau profesional? Nggak ada dari partai itu sudahlah. Itu mesti orang profesional yang ngerti pendidikan. Mungkin nggak ada dari partai yang menteri, ada yang pendidikan yang baik. Tapi saya nggak melihat ada orang partai sekarang ini yang menonjol yang bisa memperbaiki itu. Jadi kita cari yang profesional yang betul lah. Dan yang mempunyai kemampuan daripada memanage daripada sistem pendidikan kita itu dan mengatur itu secara baik dan betul-betul mempunyai komitmen untuk membangun kita punya sistem pendidikan itu dengan menghasilkan manusia-manusia yang betul-betul cerdas untuk berkompetisi di dunia ini. Itu yang harus kita lakukan dan mencari orang itu. Kalau tidak satu tim untuk membangun pendidikan kita dan merombakkan itu. Itu yang harus kita lakukan. Jangan kita mempersoalkan profesional atau partainya. Ya kan? Yang sebaiknya yang mengerti soal gitu. Dari manapun asalnya terserah saja menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.